إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Sudah disebutkan beberapa sifat-sifat Ahlul Kitab yang ternyata ada sebagian kaum muslimin yang mengikuti sifat-sifat mereka, yang yatashabbah bihim, yang bertashabbuh dengan mereka. Dan sampai kita pada ucapan al-muallif membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai, wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai. Kata Allah, berkata kaum Yahudi bahwa kaum Nasrani itu enggak ada apa-apanya. Dan demikian pula berkata Nasrani, Yahud tidak ada di atas sesuatu apapun. Yani enggak ada apa-apanya. Fa akhbara anna kullu wahidatin minal ummataini tajhad kullama 'alayhi al-ukhra. Kamu lihat, Allah gambarkan Yahudi dan Nasrani bahwa mereka yang satu dengan yang lainnya tajhad, menentang. Satu dan lainnya saling menjelekkan dan menjatuhkan. Wa anta tajid katsiran minal mutafaqqiha. Ternyata engkau dapati di kalangan mutafaqqiha yang baru belajar fikih, idza ra'a al-mutasawwifah wal-muta'abbidah la yarahum syai'a. Mereka jika melihat tarekat yang lain dari tarekat-tarekat sufiyah, al-muta'abbidah, ahli ibadah, la yarahum syai'a, tidak dianggap ada apa-apanya. Wala ya'udduhum illa juhalan dalala. Mereka tidak menganggapnya kecuali juhalan dalalan. ولا يعتقد في طريقه من العلم والهدى شيئا. Mereka tidak meyakini di tarekat mereka sedikit pun ada ilmu, ada petunjuk, ada kebaikan sedikit pun. Wa taraka katsiran min al-mutasawwifah wal mutafakkirah. Sebaliknya kaum mutasawwifah, yaitu mutafakkirah yang selalu berpenampilan fakir, yang selalu berpenampilan miskin, la yara syari'ah wal ilmi syai'a. Mereka juga tidak menganggap syariat dan ilmu yang dibawa oleh ahli fiqh ada sesuatu apa-apanya, ada tidak ada nilainya. Menganggap fiqh enggak ada nilainya. Bal yara anna al-mutamassik biha munqati'an 'anillah. Bahkan menganggap orang yang belajar fiqh sibuk belajar syariat, mereka kurang ibadah. Dianggapnya mereka munqati'an 'anillah, mereka terputus dari Allah katanya. Wa annahu laysa 'inda ahliha syai' mimma yanfa' 'indallahi syai'a. Mereka menganggap para mutafaqqihah yang belajar fiqh dianggap mereka tidak memiliki apapun yang bermanfaat. Ikhwani fi din a'azakumullah, seluruh ahlul bid'ah, apakah yang mutafaqqihah ataupun yang mutasawwifah, saling menjelekkan, saling menyalahkan dan menganggap remeh yang lainnya. Persis seperti golongan aqlani dengan golongan sufi. Aqlani rasionalis yang mendewakan akal mereka, menganggap kaum sufi itu dungu, bodoh, enggak punya ilmu ila akhirnya. La syai. Sufinya juga menganggap mereka, para rasionalis itu, mereka terpisah dari Allah, terputus dari Allah, kurang ibadah ila akhirnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ana laysa 'inda ahliha syai'un mimma yanfa' 'indallahi syai'a. Dan bahwasanya menurut mereka di sisi lawannya tidak memiliki apapun yang bermanfaat, tidak memiliki sedikit pun perkara di sisi Allah yang bermanfaat. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Was-shawabu, yang benar. Wa innama sawab annama jaa bihi al-kitab was sunnah min hadza wa hadza haqqun. Yang benar adalah bahwa apa yang datang dalam Quran dan sunnah maka itu kebenaran. Apakah Al-Quran dan sunnah yang ada pada mereka ataupun Al-Quran dan sunnah yang ada pada mereka, kalau itu mencocoki Quran dan sunnah, ahlus sunnah akan berkata itu benar, itu hak. Wa ma khalafa al-kitab was sunnah min hadza wa hadza batil. Sebaliknya apa yang menyelisihi Al-Qur'an, yang menyelisihi sunnah dari golongan sana ataupun golongan sini, maka itu batil. Ikhwani fi din, a'azakumullah, tahdzir. Peringatan dari bahaya ahlul bid'ah. Tahdzir, peringatan dari bahaya ahlul dalal. Tidak kemudian menutupi kebenaran dan tidak menyatakan yang kebenaran sebagai kebatilan, tidak. Tetap kita katakan bahwa mereka ahli dalal, mereka ahlul ahwa, jauhi mereka. Mereka menyatakan begitu, iya, pada saat itu benar, tetapi mereka ahli dalal. Paham ya? Tahdzir dan peringatan dari bahaya ahlul bid'ah, tidak kemudian kita menutup mata dari kebenaran yang disampaikan oleh mereka. Contoh, ketika Rasulullah SAW dilapori oleh Abu Hurairah bahwa semalam ada pencuri yang mencuri dari Baitul Mal, aku tangkap dia, aku akan bawakan kepada Rasul. Orang itu memohon-mohon, tolong jangan dibawa, saya takut, saya begini, saya miskin, saya enggak punya harta, saya segala macam, aku maafkan dia. Kata Nabi, itu berdusta dia. besok akan kembali mencuri. Ternyata benar, besoknya mencuri lagi, ketangkap lagi. Aku akan laporkan kepada Rasulullah SAW, jangan aku memohon begini, begini, begini. Kasihan, dilepas lagi. Diceritakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah menyatakan dia berdusta. Dia akan balik lagi. Begitu yang ketiga kalinya benar-benar kembali mencuri dari Baitul Mal, maka ditangkap oleh Abu Hurairah dan dikatakan, sekarang aku tidak maafkan engkau. Aku akan bawakan engkau kepada Rasulullah SAW. Orang itu begitu takutnya. Sampai berkata, jangan-jangan, bagaimana kalau aku ajarkan engkau satu ilmu? Yang kalau engkau baca di pagi hari, engkau dilindungi dari syaitan sampai sore hari. Dan kalau engkau baca sore hari, akan dilindungi sampai pagi hari. Kata Abu Hurairah, apa itu? Baca ayat kursi di pagi hari, engkau akan dilindungi dari syaitan sampai sore hari. Dan baca ayat kursi di sore hari, engkau akan terlindungi sampai pagi hari. Maka diterima Abu Hurairah, ditanyakan. Bukan diterima dalam artian percaya, bukan. Diceritakan kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi malam datang lagi, engkau benar, ternyata dia berdusta. Dan ketika aku tidak mau memaafkannya, dia mengajarkan sesuatu. Kalau engkau membacanya di pagi hari akan terlindungi sampai sore hari, dan siapa yang membacanya di sore hari akan terlindung sampai pagi hari. Itu ayat kursi. Apa jawab Rasulullah SAW? Sadaqaka wa huwa kadzub. Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar padahal dia pendusta. Dia benar padahal dia pendusta. Perhatikan dua perkara ini. Kalimat dia benar, ini kewajiban kita menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Tidak boleh menutupi kebenaran, tidak boleh kita mengganti yang benar sebagai kebatilan atau kebatilan sebagai kebenaran. Wajib menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Maka dikatakan sadaqaka, itu benar. Tetapi tahdzir, jangan kemudian kita hilangkan. Tetap kita katakan wa huwa kadzub, tetapi dia sang pendusta. Maknanya apa? Maknanya kali ini dia benar, padahal dia syaitan sang pendusta. Jangan ngaji kepadanya, jangan ilmu dari dia, jangan percaya kepadanya, dia pendusta. Abu Hurairah ambil ilmu tadi dari mana? Dari syaitan? Tidak. Abu Hurairah mengambil dari Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa ini benar? Kata Nabi, itu benar. Baru Abu Hurairah menerima. Berarti baca ayat kursi di pagi hari akan terlindungi sampai sore hari. Dan siapa yang bacanya sore hari akan terlindungi sampai pagi hari. Ikhwan ibn na'azallah, perhatikan ini. Ini perkara yang rawan. Rawan apa? Rawan diselewengkan oleh hizbiyin. Rawan ditarik-tarik oleh para hizbiyun. Kata mereka, lihatlah Abu Hurairah mengambil ilmu dari setan. Tidak apa, kita ambil kebenarannya, kita buang kejelekannya. Maka ngaji dari siapapun dari ahlul bidah, tidak apa-apa. Yang benarnya kita ambil, yang jeleknya kita tolak. Siapa yang ngaji sama syaitan? Ada. Abu Hurairah mengambil dari syaitan, kadzabta ya hizbi. Engkau berdusta wahai hizbi. Abu Hurairah tidak mengambil ilmu dari syaitan. Dia ambil kalimat tadi dan dia tanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah ini benar? Nabi SAW menyatakan itu benar. Padahal dia sang pendusta. Disinilah yang diajarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama. Kalau itu benar, ya kita katakan benar. Walaupun dari ahlul bid'ah. Ustaz, mereka itu Ustaz, kaum ahli bid'ah itu kalau khutbah Jumat, mimbarnya begini, tiga tingkatan, bawa tongkat. Ya itu sunnah. Sunnah. Benar. Sadaqaka, dia benar. Padahal dia ahlul bid'ah. Jangan lupa. Padahal dia ahlul bid'ah. Artinya tetap kita beri peringatan agar jangan kamu kemudian duduk mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Walaupun kebetulan benar saat itu. Ya perkara itu saja. Perkara yang lainnya. Tasawuf. Wahdatul wujud. Hululiyah. tawassul kepada selain Allah dengan berbagai macam kuburan-kuburan keramat. Ini semua na'udzubillah dalalun mubin. Tapi itunya benar. Itu kita ambil ilmu bukan dari mereka. Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan para tabi'in mempraktikkan hal tersebut. Ikhwani fiddin a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Syekhul Islam, innamas shawab. Bahwa yang benar, apa yang sesuai dengan kitab dan sunnah adalah hak. Apakah dari ahli sunnah, atau keluarnya dari ahlul dalal, atau dari ha'ula, dari sana, dari sini. Kalau itu sesuai dengan Quran dan sunnah, kita katakan itu benar. Wajib kita katakan itu benar. Enggak boleh kita katakan terhadap kebenaran dengan kalimat itu batil. Enggak boleh. Sebaliknya ma khalafa sunnah, apa yang menyelisih sunnah, min hadza wa hadza batil. Wa amma musyabahatu farisin war rum, adapun keserupaan atau penyerupaan dengan Romawi dan Persia, karena dalam riwayat kemarin yang sudah kita baca, yang satu disebutkan Ayahud wa Nasara, kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka, berarti Yahudi dan Nasrani. Di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi dengan hampir sama bahwa kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Para sahabat bertanya, kafarisin warum, apakah seperti Persia dan Romawi? Nabi menjawab, wa manin nas illa ulaik, siapakah manusia kalau bukan mereka, Romawi dan Persia. Maka berarti ada pula umat ini yang akan mengikuti bangsa Romawi dan mengikuti bangsa Persia, padahal mengaku muslimin. Faqad dakhala minhu fi hadhihi al-ummah min al-athar ar-rumiyyah qawlan wa 'amala, telah masuk di tengah-tengah umat Islam perkara-perkara, sisa-sisa dari peradaban Romawi secara ucapan dan perbuatan. Wal atharil farisiyah qawlan wa 'amalan, demikian pula yang merupakan kebiasaan Persia secara ucapan dan perbuatan. Mala khafa'a fi, yang tidak tersamar lagi. La khafa'a, tidak ada kesamaran padanya. La khafa'a fihi 'ala mu'minin 'alimin bidinil Islam, tidak tersamar bagi seorang mukmin yang paham tentang agama Islam. Wa bima hadatsa fi, dan dengan apa yang terjadi pada umat ini. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Sudah pernah kita ceritakan acaranya kaum muslimin yang mereka beri judul Palestine Day. Untuk menyaingi, katanya, menyaingi Valentine Day. Kalian bikin Valentine Day, kami bikin Palestina Day. Palestine Day katanya. Apa acaranya? Renungan malam. Merenungi bagaimana kaum muslimin yang dibantai di Palestina. Anak-anak dan ibu-ibu yang terlantar di kem-kem pengungsian. Bukankah kita harus membantu mereka, menolong mereka. Ila akhirnya. Bagaimana dilakukan? Di tengah malam, tahajud bersama. Setelah itu lampu dimatikan, nyalakan lilin di tengah, dan mereka meriung. Persis seperti kebiasaan Persia. Persia itu identik dengan penyembahan api. Sehingga acara mereka selalu dinyalakan di tengahnya api. Mengapa kalian tasyabbahtum bihaulail farisiyin? Kenapa kalian menyerupai orang-orang Persia? Ikhwani bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syiah memiliki sekte-sekte. Di antaranya ada sekte yang namanya Druze. di zaman khulafa Abbasiyah dulu, mereka berhasil menguasai Ka'bah dan menyalakan api di atas Ka'bah agar orang yang tawaf di samping mereka tawaf mengelilingi Ka'bah, mereka tawaf mengelilingi api. Apakah itu bukan ajaran Persia? Ja'a daurul majus. Kembali ajaran Majusi, kembali ajaran Persia, kembali di tengah-tengah orang yang mengaku muslimin. Astagfirullah. Faman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai mereka berarti golongan mereka. Tapi bagaimana dengan yang lain? Sudah sering kita sampaikan, ahlul kalam, ahlul filsafat, mereka lebih mengambil ucapan-ucapan kaum Romawi daripada kaum muslimin, para ulamanya. Lebih memilih ucapan orang-orang kafir Yunani daripada ulamanya. Tidak berkata qala Abu Bakar wa Umar. Tidak berkata qala Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Umar. Tidak berkata qala Imam Ahmad atau Imam Syafi'i. Tetapi yang mereka katakan qala Aristo, qala Plato. Berkata Aristoteles atau Plato atau ila akhir. Ini tokoh-tokoh kafir dari Yunani sana. Persis seperti ucapan Rasulullah SAW. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti jejak orang sebelum kalian. Walaysa al-ghard huna tafsil al-umur allati waqa'at fil ummah mimma tadara'a tariq al-maghdubi 'alayhim aw ad-dallin. Bukan tujuan kami di sini untuk merincikan apa saja contoh-contohnya dari yang terjerumus di dalamnya umat ini. Ini bukan tujuan kita untuk merincikan apa saja yang terjadi tengah-tengah kaum muslimin yang merupakan tadara', merupakan sesuatu yang menyerupai orang yang dimurkai dari kalangan Yahudi atau orang yang sesat dari kalangan Nasrani. Bukan itu tujuannya. Wa in kana ba'du dhalika qad yaqa' maghfuran li sahibihi. Walaupun kadang-kadang ada perkara yang terjadi tetapi dimaafkan oleh Allah. Karena sudah kita katakan tasyabbuh itu macam-macam. Ada yang tasyabbuh dalam dasar-dasar akidahnya dan itu bisa kufur. Ada tasyabbuh dalam bentuk-bentuk ibadahnya dan itu dosa besar. Bid'atun muhdatsah. Bisa pula di bawahnya bisa pula ada perkara yang masih merupakan tasyabbuh dengan mereka tapi maghfurun, masih dimaafkan. Imma lijtihadin aqta'afi, mungkin karena orang itu berijtihad tapi salah. Wa imma lihasanatin mahatis sayyiat, atau karena dia punya kebaikan-kebaikan yang banyak maka tasyabuhnya tadi yang bukan yang besar tadi termaafkan. Au ghairi dzalik, atau yang selain itu. Wa innamal gharad, tetapi yang dimaukan adalah anubayyin daruratal abdi wa faqatihi ila hidayatish shiratal mustaqim. Sesungguhnya tujuan utamanya adalah menjelaskan daruratul abd, keharusan bagi seorang hamba, wa faqatihi, dan sangat butuhnya seorang hamba, sangat perlunya seorang hamba untuk dibimbing dengan bimbingan yang lurus, bimbingan ke jalan yang lurus. Wa an yaftah, wa an yanfatih lak bab ila ma'rifatil inhiraf lituhaddirahu, dan juga perlunya seorang hamba tahu pintu yang terbuka untuk mengenali penyimpangan-penyimpangan para kaum tersebut, Yahudi, Nasrani, Romawi, Persia. Kalau kita tahu, kita bisa menghindari. Sebagaimana dalam pepatah disebutkan, araftu syarra la li syarri walakin li tawqihi. وَمَنْ لَا يَعْرِفُ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ يَقَعْ فِيهِ. Kata penyair ini, aku tahu, aku mengenali kejelekan. Bukan karena kejelekannya. Tetapi aku mengenali kejelekan itu untuk aku hindari. Karena siapa yang tidak tahu mana kejelekan dari kebaikan, niscaya dia akan terjerumus dalam kejelekan. Karena tidak tahu bedanya. Ini baik, ini juga baik, itu juga baik. Enggak tahu kalau itu syar, maka akan jatuh di dalamnya. Wa man la ya'rifu syarra min al-khairi yaqa' fi. Arabtu syarra la li syarri walakin li tawqihi. Wa man la ya'rifu syarra min al-khairi yaqa' fihi. Ikhwani fillah, na'azakumullah. Maka kita perlu tahu penyimpangan-penyimpangan mereka agar kita jangan niru mereka, agar kita jangan tasyabbuh mereka, agar kita jangan menyerupai mereka. Ini kata Syekhul Islam rahimahullah. Thumma inna siratal mustaqim wa umurun batinatun fil qalbi min i'tiqadatin wa iradatin wa ghairi dhalik. Kemudian bahwa yang namanya jalan yang lurus adalah perkara yang sifatnya batin. Jalan yang lurus itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata seperti jalan tol, tidak. Tidak seperti jalan raya, tidak seperti jalan setapak, tidak. Jalan yang lurus adalah sifatnya batinah, di dalam batin. Bukan hissi, tetapi ma'nawi. Yaitu apa yang ada dalam hati, keyakinan-keyakinan yang lurus. Iradah, kehendak-kehendak yang baik. Itu semua jalan yang lurus. Maka kalau kita di hati ini penuh dengan ilmu, akidah yang lurus ini, ibadah yang benar ini, akhlak yang baik ini, dan seterusnya, ini namanya jalan yang lurus. Telusuri jalan-jalan ini. Jalan akidah, jalan ibadah, jalan akhlak yang mulia, jalan suluknya Rasulullah SAW, ila akhirnya. Jalan salaf, jalan sunnah. Wa umurun zahira min aqwalin wa af'alin qad takunu ibadat. Yang kemudian akan keluar sebagai bentuk perkara yang zahir di mulut-mulut kita atau di badan-badan kita. Hati kita menyatakan ini akidah yang lurus, maka kita ikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita ikrarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mulia, wa asmaul husna. Dan kita mengimani bahwa Rasulullah benar-benar diutus oleh Allah, as-sadiqul masduq, yang jujur terpercaya, yang sunnahnya merupakan bimbingan, wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ikrarkan di lidah. Itu pun jalan yang lurus. Wa af'al, dan juga pengamalan-pengamalan dari ilmu yang tadi sudah kita ketahui dalam hati. Kita tahu jalannya. Ini akidah yang lurus. Ini ibadah yang benar. Ini akhlak yang luhur. Yang sesuai dengan sunnah. Kita praktekkan. Dengan tangan kita. Dengan kaki kita. Dengan seluruh tubuh kita. Maka engkau sedang menelusuri jalan yang lurus. Yani qad takunu ibadat. Kadang-kadang dalam bentuk ibadah-ibadah. Waqad takunu aidan adat, kadang-kadang dalam bentuk adat istiadat dan kebiasaan, dalam makannya, dalam berpakaian, dalam nikah, dalam tempat tinggalnya, dalam ijtima', perkumpulan dan pertemuan, atau berpisah, was safar wal iqamah, ketika safar, ketika mukim, war rukub, ketika mengendarai kendaraan, wa ghairi dzalik. Semuanya itu kalau dicocokkan dengan apa yang ada dalam hati, maka baru dia sedang menelusuri jalan yang lurus. Berarti di mana jalan yang lurus? Di sini. Jalan yang lurus adalah i'tiqadat yang ada dalam hati. Ilmu tentang ibadah yang benar ada dalam hati. Akhlak sunnah yang diajarkan oleh Nabi, yang diketahui dalam hati, yang diyakini dalam hati. Itu jalan yang lurus. Adapun perkara yang dohir, amalanmu, perbuatanmu, semuanya itu tergantung. Kalau sesuai dengan apa yang ada di dalam hatimu tadi, dari akidah yang lurus, ibadah yang benar dan seluruhnya, maka engkau berada di jalan yang lurus. Kalau tidak, ya tidak. Kembali kepada ucapan Syekh Al-Islam rahimahullah. Wa hadhihi al-umur al-batina wadh-dhahira bainahuma wala budda irtibatun wa munasabah. Maka dua perkara tadi, yang batin dalam hati dan yang zahir dalam amalan perbuatan, harus ada kesesuaian dan harus ada al-irtibat, hubungan yang kokoh. Fa inna ma yaqumu bil qalbi min asy-syu'uri wal hali yujib umuran dhahira. Karena apa yang ada dalam hati dari berbagai macam keyakinan, perasaan, keadaan yang ada dalam hati, semuanya akan mempengaruhi umuran dhahira. Pasti akan mengaruhi amalan-amalan dhahirnya, ucapan-ucapan dhahirnya. Khawani fi dina azakumullah. Mengingatkan kita pada hadis, inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, bahwa di dalam hati ada satu gumpal daging atau gumpal darah, yang kalau dia baik akan baik seluruh tubuhnya, kalau dia jelek akan jelek seluruh tubuhnya. Ala wahya al-qalb. Ketahuilah, kalau itu adalah hati. Al-qalb. Berarti kalau ini baik, lurus, akidahnya lurus, mana buktinya? Kalau kamu yakin bahwa ini ibadah yang benar, yang diajarkan dalam sunnah yang sahihah, buktikan. Kalau engkau tahu bahwa ini akhlak yang mulia, akhlaknya Rasulullah SAW yang Allah katakan padanya, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau di atas akhlak yang mulia. Kalau engkau yakin dalam hatimu, buktikan. Buktikan kalau itu mulia. Berarti harus ada irtibat, hubungan yang batin dengan yang zahir. Harus ada hubungan yang lahir dengan yang batin. Harus ada irtibat dan munasabah. Fa inna ma yaqumu bil qalbi wa syu'ur yujib umuran zahirah. Karena apa yang ada dalam hati akan mempengaruhi apa yang ada dalam anggota badannya. Wa ma yaqumu bil zahir min sa'iril a'mali yujib lil qalbi syu'uran wa ahwalan. Dan apa yang dilakukan di dalam anggota badanmu secara zahir, secara lahir, terlihat di tangannya, di kakinya, di mulutnya, di pakaiannya, di rambutnya, di pecinya, di imamahnya, semuanya itu mencerminkan keadaan hatinya. Mencerminkan keadaan hatinya. Walaupun dia tidak berbicara, kalau kamu lihat dia dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya mengikuti sunnah, sholatnya mengikuti sunnah, maka orang ini cinta dengan sunnah. Tapi apakah engkau percaya kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa kami cinta sunnah, kami cinta Rasul, pakai jaket-jaket cinta Rasul, pakai kaos-kaos cinta Rasul, tetapi musbil, tidak mencocoki sunnah Rasul, tetapi cukur jenggotnya tidak mencocoki sunnah Rasul, tetapi diselipkan di jarinya rokok, bukan sunnahnya Rasul, bukan sunnahnya para ulama, apakah percaya kalau dia cinta sunnah? Yang ditiru oleh dia bukan Rasulullah SAW. Lebih-lebih lagi, kalau na'udzubillah memakai pakaian-pakaian orang kafir, pakai anting di telinganya 3 laki-laki, kemudian di hidungnya ada antingnya, di mulutnya, di bibirnya ada antingnya, di atas matanya ada antingnya, kemudian rambutnya dipang tinggi, kemudian memakai celana pensil yang ketat, isbal, kemudian ditato di kanan kirinya dan di wajahnya, percayakah kamu kalau dia adalah muslim? Wallahi terjadi. Terjadi. Ada seseorang yang cerita langsung pada saya. Orang itu kebetulan menikah dengan orang di luar sana, di Eropa. Dia sekian lama jauh dari agama, akhirnya dia taubat, pengen baca Quran, pengen kembali pada agama. Tapi enggak punya Quran. Cari. Ada salah satu di sana toko muslim. Jual Quran, jual sejadah, jual begitu. Dia masuk, diusir. Mau apa kamu? Pergi. Kalau bahasa kitanya begitu, pakai bahasa sana. Keluar, keluar, keluar. Ketot kamu. Keluar, pergi. Saya mau Quran. Tidak boleh. Orang kafir tidak boleh megang Quran. Saya muslim. La anta kafir. Keluar. Yang jualnya orang dari kalau enggak salah Aljazair atau yang lainnya. Diusir. Mengapa? Dia pakainya pakaian orang kafir. Antingnya masih belum dicopot. Kalungnya masih belum dicopot. Dia sambil menyatakan, wallahi saya muslim, asyhadu an la ilaha illallah. Di depan toko enggak boleh masuk. Identitas, barakallahu fikum. Orang itu cukup melihat penampilannya. Kamu itu tidak mirip orang muslim. Kamu miripnya dengan mereka, orang-orang kafir. Faman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka enggak boleh masuk, megang Quran, ditampel tangannya, dipukul oleh dia. Jangan pegang, jangan sentuh, kamu kafir. Saya muslim, wallahi saya muslim. Saya enggak percaya. Sampai ketika dia sudah mohon-mohon, mengatakan asyhadu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru dia berpikir, kamu muslim. Pakaianmu dari ujung kepala sampai ujung kaki enggak mencerminkan keislaman. Bagaimana saya bisa percaya? Copot. Copot. Kalungnya copot. Antingnya copot. Semua copot. Buang. Ya Syekh, ini emas. Eman saya buang. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi gambaran yang digambarkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, bahwa apa yang ada dalam hati akan mencerminkan apa yang di dalam badannya. Dari pakaiannya, perbuatannya, ucapannya, semuanya akan mencerminkan apa yang dalam hatinya. Kalau cintanya kepada Rasulullah SAW, akan berusaha untuk meniru Rasulullah SAW. Kalau cintanya kepada artis, akan mengikuti model-model artis. Kan begitu. Barakallahu fikum. Dan itu cerminan hati seseorang akan tampak dari identitas yang ada pada dirinya, pada pakaiannya, pada ucapannya, pada perbuatannya, pada akhlaknya. Akan terlihat. Qala rahimahullah. Kemudian berkata Syekhul Islam rahimahullah, وقد بعث الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحكمة التي هي سنته. Allah telah utus rasulnya, nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa hikmah, yaitu sunnah beliau. Wa hiya syir'ah al-minhaj, yang diajarkannya adalah syirah, syariat. Al-minhaj, pegangan. Alladhi syara'ahu lahu, yang disyariatkan oleh Allah untuknya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fakana min hadihil hikmah, maka diantara hikmah-hikmah beliau yang beliau ajarkan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, an syara'a lahu min al-a'mali wal aqwali ma yubayinu sabila al-maghdubi 'alaihim wad-dallin. Di antara hikmah beliau, beliau ajarkan, beliau syariatkan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang menjadikan engkau akan terbedakan dengan al-maghdubi 'alaihim dan dallin. Beliau mengajarkan ajaran-ajaran sunnah, syirah, minhaj, yang merupakan syariat lengkap, ucapan, perbuatan, akhlak dan seluruhnya. Yang kalau engkau pegang, yubayin, bukan yubayin, tapi yubayin. Yubayin menerangkan. Kalau yubayin, membedakan. Yubayin akan membedakan dari al-maghdubi alaihim dan dari ad-dallin. Akan terbedakan dari Yahudi yang dimurkai oleh Allah, dan akan terbedakan dari Nasrani yang sesat, dan terbedakan dari seluruh yang maghdubi alaihim selain Yahudi, dan akan terbedakan dari abdalin seluruhnya selain Nasrani. Pasti akan jadi satu ummah yang mumayyizah, akan jadi umat yang berbeda sendiri, tidak menyerupai yang sana, tidak menyerupai yang sini, punya karakter tersendiri, punya identitas tersendiri, punya cara ibadah tersendiri, lengkap agama ini walhamdulillah. Qala wa amara bi mukhalafatihim fil hadyi dhahir, dan Nabi melarang untuk menyerupai mereka secara zahir. Wa in lam yadhhar li katsirin min al khalqi fi dhalika mafsadah, walaupun tidak tampak bagi kebanyakan manusia, bagi kebanyakan makhluk, tidak tampak ada mafsadah apapun, tidak tampak ada kerusakan apapun. Saya pakai baju begini, kenapa? Oh, saya pakai baju itu juga sama, pakai baju ini juga sama. Contoh, gamis kita, gamisnya kaum muslimin, itu khas, tidak ada sabuknya. Nasrani, kalau pakai gamis, ada sabuknya di tengah. Kalian lihat pendeta-pendeta, ima sabuknya dalam bentuk seperti selendang yang diikat, atau ada ban di sininya, itu khasnya mereka. Maka ketika Imam Syafi'i rahimahullah menyampaikan satu hadis sahih sebagai jawaban pertanyaan, ada yang tanya, dijawab. Dalam hal ini aku mendengar riwayat dari fulan, dari fulan, dari fulan, Rasulullah SAW berkata seperti ini. Orang itu bertanya, ataqulu bihada, apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Imam Muhammad Ibn Idris Syafi'i rahimahullah, Imam Ahlu Sunnah, ditanya oleh orang tadi, apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Marah beliau. Aku sependapat dengan, tidak sependapat dengan hadis ini. Ara'aitani kharajtu minal kenisa wa alayya zannar. Apakah engkau lihat aku keluar dari gereja? Atau engkau lihat di gamisku ada sabuknya? Sehingga aku tidak sesuai dengan hadis. Tentu aku sependapat dengan hadis ini, wajib bagiku dan bagi orang yang mendengarnya. Dibedakan dengan zannar. Kamu lihat gamisku, apakah ada sabuknya? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, kata Syekhul Islam, walaupun menurut kacamata orang awam, kebanyakan para manusia, apa sih mafsadahnya? Kamis dikasih ban di tengahnya, apa kerusakannya? Gak ada kan? Pakai baju ini, baju itu sama saja, gak berbeda. Iya, memang sepintas tidak tampak mafsadah, tidak tampak mafsadah apapun, tetapi identitasmu muslim gamis yang bukan seperti itu. Barakallahu fikum. Sehingga hati-hati, jangan pakai gaya. Perempuan terutama, hijab dibikin model ini, model itu, model. Kamu ini sedang apa? Hijab itu untuk menunjukkan kalian sebagai muslimah, agar tidak menjadi fitnah, agar tidak mencolok dan memanggil-manggil pandangan kaum laki-laki, sehingga tidak perlu dihias dengan apapun. Ikhwan ibnina azzamullah, kain yang besar, lebar, kamu kerudungan dari kepalamu sampai ke bawah kakimu, kemudian kamu ngintip dari celahnya, itu sudah hijab yang syar'i. Sebagaimana awal pertamanya turun hijab, rahimallah nisa al-ansar. Semoga Allah merahmati para wanita-wanita ansar. Ketika turun ayat hijab, mereka ambil gorden mereka, tirai mereka untuk menutupi seluruh tubuh mereka. Kemudian mereka berjalan dengan mengintip dengan satu mata. Enggak ada model A, model B, model C. Semakin bagus, semakin jelek. Semakin bagus bentuknya cantik, semakin jelek secara syar'i. Karena semakin jadi fitnah. Semakin jadi fitnah. Ingat itu. Ikhwan ibn a'azumullah, kembali kepada ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Kata beliau, walaupun bagi kebanyakan manusia, tidak melihat, tidak tampak adanya mafsadah. Wa in lam yadhhar li katsirin min al-khalqi fi dhalika mafsadatun. Tetap jangan. Apa jeleknya? Apa salahnya? Pakai dasi enggak dengan enggak pakai dasi apa sih salahnya? Iya. Lah biar apa pakai dasi? Untuk bisa dipegang dan diseret seperti kambing. Untuk apa? Nutup aurat juga bukan. Apa? Ini ikhwan ibn na'azullah, keanehan-keanehan yang terjadi dalam tasyabbuh. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi tetap tidak boleh kita menyerupai. Walaupun tidak terlihat madarat, tidak terlihat mafsadah. Mengapa tidak boleh? Apa alasannya? Minha, yani li umurin. Karena beberapa perkara. Perkara pertama, annal musyarakah fil hadyi dhahir turisu tanasuban wa tasyakulan bainal mutasyabihaini yaqudu ilal muwafaqah fil akhlaqi wal a'mal. Alasan pertama, bahwasanya persamaan secara dhahir pakaian misalnya akan mewariskan dalam hati kedekatan. Kamu sama dengan saya. Dan akan sampai pada kedua golongan yang sama ini kecocokan. Dan mulai meniru pula akhlaknya wal a'mal dan perbuatan-perbuatannya akan niru pula. Lihatlah, kalau sudah orang pakai pakaian pang, kira-kira akan ke masjid? Ya enggak lah. Saya muslim, bukan kafir. Ya. Kan kenapa kalau saya pakai pakaian begini? Yang penting saya sholat. Kamu sholat ke masjid? Enggak. Kenapa? Malu. Ya. Kenapa malu? Ya berbeda, aneh sendiri. Bukan golongannya muslimin. Bukan pakaiannya muslimin. Apalagi mau dikatakan pakaian ahlus sunnah terlalu jauh. Maka orang yang sama pakaiannya otomatis akan mendekati orang yang sama pula. Otomatis. Ya. Akan di tengah-tengah orang-orang yang baik. Karena pakaiannya pakaian orang baik. Kalau pakaiannya pakaian anak nakal, pakaian orang jelek, maka dia akan mendekati orang-orang yang sama. Kalau pakaiannya pakaian orang kafir, akan terlihat. Sehingga ketika kita melihat di jalan-jalan, kita akan tahu, oh itu baru pulang dari masjid. Yang ini, oh ini baru pulang dari gereja. Yang itu, oh itu baru pulang dari pentas musik rock. Kelihatan. Ini pakaiannya khas, kaum muslimin pakaiannya khas, mereka pakaiannya khas. Ini ikhwan ibn na'azakullahu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baru satu perkara. Nanti akan dibahas lagi perkara-perkara berikutnya yang merupakan alasan kenapa kita tidak boleh menyerupai mereka. Walaupun pada perkara-perkara-perkara yang hampir-hampir dengan kasat mata, gak ada salahnya, gak ada jeleknya. Jeleknya apa sih? Cuma ditambah satu kain. Selesai. Cuma diikat satu tali. Selesai. Apa salahnya? Kamu juga diikat. Masa saya ikat gak boleh? Nanti akan dibahas. Berbeda. Kalau mereka mengikat kepalanya, kelihatan rambutnya, maka itu bukan akhlaknya kaum muslimin. Bukan pakaian kaum muslimin. Pakaiannya musyrikin jahiliyah. Walaupun sama-sama pakai imamah, tapi rambutnya terlihat salah. Itu bukan kebiasaannya kaum muslimin. Peci. Ke belakang sedikit kelihatan rambutnya. Kamu lihat Yahudi. Pecinya seperti itu. Ada pecinya? Ada. Walaupun kecil di belakang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sepintas apa salahnya sih? Tetapi ternyata karena umurin. Karena sekian perkara. Tetap Nabi melarang. Jangan. Jangan. Sebab. Ada sekian sebab yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Bismillahi ta'ala. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.